Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo. Di saat cinta ini terasa Safari Record. Tresno kui rakoyo Instagram sing diklik langsung oleh ati. Itu